Santri putri jawabnya kenceng banget, nafsu jadi istrinya dia. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal, wa nusalli wa nusallim, wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin, asliil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, al-akhas, sahibul ma'had, nurul qadim, para kiai yang hadir, ketua asari, berikut suriahnya, wabil khusus akhin al-karim fillah, Gus Hafid, dan seluruh ulama yang hadir yang saya ta'zimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, santri putra dan santri putri yang berbahagia. Saya jarang memanggil santri dengan sebutan santriwan, santriwati. Karena dalam kamus bahasa Indonesia, wan itu artinya yang memiliki. Contoh, ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Wartawan, orang yang memiliki warta. Yang saya gagal paham adalah Taiwan. Orang yang memiliki Taiwan. Saya jadi bingung ini, Kiai. Ini yang ngaji dua kelompok. Yang di sini milenial, yang di panggung kolonial. Nah, kecuali yang di belakang kayak Azmi, Akam itu masih milenial. Ini cewek kalau dengar Azmi sama Akam, ini santri apa kincil ya? Saya hadapi ini anak-anak, okay, saya tak ngomong dengan bahasa anak-anak sekarang saja. Pak Kiai mendoakan saja, saya mau berbicara dengan bahasa anak-anak milenial saja. Setuju? Kemarin sore saya posting di Instagram. Ya sorry ya, kalau di sini follower saya cuma kalah sama Asmi saja. Sama Akam saja. Kalau sama Gus Hafid masih banyak saya lah. Saya di teks sebuah akun yang mengatakan orang NO itu mencintai Rasulullah berlebih-lebihan. Mereka terlalu lebay. Mengatakan apa? Maulid itu bid'ah. Karena maulid itu muhdasah. Dan sifat dari muhdasah itu adalah dolalah. Wakullah dolalatin finnar. Maulid itu barang baru. Barang baru itu pasti sesat. Dan sesat itu adalah neraka. Waktu itu saya ditanya, wahai Miftah, coba tunjukkan kepada kami dalil sahih tentang perayaan maulid Nabi. Waktu itu jawaban saya apa? Nanti coba Anda cek di Instagram. Saya bilang, kalau Anda bertanya kepada saya untuk mencintai dengan Rasulullah, suruh menunjukkan dalil yang sahih. Maka dengan tegas saya jawab, untuk mencintai Rasulullah saya tidak butuh dalil. Nah iya, aku mencintai kamu saja tanpa dalil. Masa iya aku cinta dengan Rasulullah harus pakai dalil? Kalau kemudian dikatakan berlebih-lebihan, coba kita lihat, orang itu kalau sudah jatuh cinta, mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa pernah makan kah? Kalau sudah cinta, coba. Maka kemudian lagu yang paling gampang dibuat oleh para musisi itu bertemakan cinta. Apalagi sekarang munculnya fenomena Mas Didi Kempot. Ya Allah. Yang menurut kabar hari ini beliau lumpuh. Kenapa? Capek sewu kutobar diliwati. Coba. fenomena lagu cinta. Begitu luar biasa mengekspresikan kecintaan kita kepada makhluk seperti itu. Bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah. Kita cinta dengan manusia, bahasanya ya Allah, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Please deh, santrinya Gus Hafid gak usah pacaran. Wahai santri putri, ingatlah cantiknya wajahmu akan hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya menjaga kehormatan. Anak pondok, pacaran, putus, stres. Apaan? Langsung nyanyi Kartonyono medot janji. Biar aku sebentar, suwe-suwe wadah, nuruti kekarepanmu, Sanji juga bisa tuh ternyata. Yen wis tak wani-wani aja sing ngali, tapi kenyataannya apa? Itu hanya cinta. Oh, akhirnya. Ternyata Santi Nurul Qodim gaul-gaul. Luar biasa. Mencintai makhluk ekspresinya seperti itu. Coba, bahkan banyak orang stres gara-gara jatuh cinta. Begitu putus stres, maka saya katakan kepada kalian, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Hampir. Kalau sudah cinta, ya Allah, bahasanya ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Sekarang kalau santri beda, gombalnya santri itu beda. Kamu tahu nggak, non mati ketemu bak dibaca ikhlas. Kalau non mati saja ketemu bak dibaca ikhlas, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Kalau anak-anak jurumiah sudah beda lagi gombalnya. Kamu tahu nggak, kalau ada muktada pasti ada obat. Artinya kalau ada aku pasti ada kamu. Codot dilawan. Bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah dibilang berlebih-lebihan? Pada dikatakan dalam kitab Simtud Duror, khairal bariyah nadroh ilaih. Manusia paling baik dan yang paling enak untuk dipandang adalah Rasulullah. Nah ini santri putri saja lihat Ahkam sama Asmi, wow. Apalagi kalau memandang Rasulullah. Orang mengatakan Nabi tertampan itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Kenapa? Karena orang-orang tidak mampu menggambarkan ketampanan dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda tahu? Ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan para sahabat, musuh yang benci dengan Rasulullah begitu memandang wajahnya, nadroh ilaiha, mohon maaf, mereka langsung jatuh cinta dengan Kanjeng Nabi. Kita mencintai Nabi melalui Maulid Nabi, kok dibilang bid'ah? Orang-orang seperti itu jelas dolane kurang atoh, tidurnya kurang malam, mainnya kurang jauh, koncone kurang oke, kopine kurang kental. Saya ketemu sama orang, kamu jangan bilang kopinya belum ada, emang gak ada. Ini santri yang depan kurang ajar. Saya maju ke panggung pakai kacamata, bawa tongkat, langsung ada teriak, wow, si buta dari gua hantu. Mas, kamu jangan salah, kemarin saya pulang umroh tanggal 23 September. Masuk bandara Jeddah, polisi-polisi heboh saya datang gara-gara saya bawa tongkat sama kacamata. Polisi langsung bilang, tarik, tarik, semuanya minggir. Wah, saya bangga, tahu dia siapa saya. Begitu sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa semuanya disuruh minggir, saya dicarikan jalan. Jelas ada orang buta lewat. Tancok, tancok. Dia orang buta. Tancok. Di Indonesia itu orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua, si buta dari gua hantu. Wow. Kamu tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Nih, orangnya di sini. Kayak munyuk, geng, sorry bro. Ada orang kok hitamnya kayak gini. Aku tahu siapa namamu. Irma. Apa itu Irma? Irengnya, Masya Allah. Adek-adek, coba anda lihat. Allah itu menciptakan makhluknya di muka bumi ada dua. Makhluk hidup dan makhluk mati. Yang hidup itu jenisnya juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Yang berakal juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Ini pernah saya ceritakan sama Mas Deddy Corbuzier. Akhirnya dia masuk Islam, salah satu penjelasan saya soal ini. Insyaallah besok malam dia akan hadir di pondok saya, ulang tahun. Gus Hafid kemarin perintah sama saya untuk datang malam minggu, tapi malam minggu besok juga ulang tahun pondok saya. Yang besok Mas Deddy Corbuzier akan cerita, kenapa dia masuk Islam. Orang itu super cerdas. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut saja tidak berani tumbuh di kepala. Daddy itu apa-apa bisa, yang gak bisa cuma satu, jadi bintang iklan sampo. Bingung kan, yang disampoin apanya. Kalau saya beda, saya kemarin diminta jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kapal api, dibuka kopinya gak ada kapal api. Iklan kopi itu geluak, dibuka kopinya gak ada luaknya. Kopi susu, dibuka kopinya gak ada susunya. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah, gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalai. Ada belalai. Apa bedanya Gus Asmi sama gajah? Beda. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Gus Asmi belalainya ada kepalanya. Tolong santri putri jangan membayangkan belalainya ya. Orang Islam itu juga jenisnya ada dua. Islam yang Islam tok sama Islam yang beriman. Yang beriman itu jenisnya juga ada dua. Imannya manusia biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Saya mau tanya sama semua santri, nabi jumlahnya ada berapa? Kenceng salah. Kamu itu 25 itu yang wajib diketahui. Yang kamu baca dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullamu kalafin fahagai watanin hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu. Itu yang wajib diketahui. Jumlah nabi itu dalam kitab Miskatul Masabih, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Maka kalau ada adik melihat kok kiai itu stylenya beda-beda, karena nabi mukjizatnya juga beda-beda. Kiai alladzina hum warasatul anbiya, kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Maka warisan yang diterima oleh para kiai berbeda beda. Ada nabi kaya, begitu turun ada ulama kiai kaya, Ustadz Yusuf Mansur kaya. Ada ulama, mohon maaf, ada nabi, suaranya keren. Siapa? Nabi Dawud. Begitu turun, ada Habib Syekh. Barangkali kalau di Probolinggo ada Akam, ada Asmi. Suaranya bagus. Ada nabi, sabar. Ayo, begitu turun, banyak kiai sabar. Habib Lutfi, Gusmus, Mbah Maimun Zuber, Batin Kendal, ini orang-orang sabar. Ada nabi gagah, Musa, begitu turun. Ada Gus Maksum, Habib Rizik, macam-macam, gagah. Ada nabi istrinya banyak, Sulaiman. Gus Hafid berapa ya? Satu. Gus Miftah berapa? Lima. Baru satu. Nambah atau tidak, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Adik-adik, saya kasih tahu, santri putri. Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Anda besok mengendaki yang mana? 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Karakternya, suaminya soleh, istrinya nakal. 2 tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. 3 tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4 tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk santri putri, Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim? Saya catat. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung Bu Nafid, takbir! Artinya kalau ada adik memilih tipe keluarga Ibrahim, berarti Anda siap-siap diduakan. Setuju? Langsung yang paling depan teriak, gak jadi Ibrahim, Fir'aun juga gak apa-apa. Yang lucu Gus, tetangga saya, utara saya itu kan kuburan. Tetangga saya istrinya mati, hari kedua dia ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, orang mati itu udah harusnya dibacain tahlil, sholawat, yasinan. Ngapain kamu bawa kipas angin? Dia jawab, Gus, istri saya wasiat. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kasih kipas angin supaya cepat kering. Delalah tiap hari hujan, halah jadi nikah-nikah. Jomblo. Tapi kalau istri saya alhamdulillah sudah siap untuk dimadu. Dia bilang sama saya, Beb. Beb. Saya jawab, iya say. Say itu bukan sayang, syaitanir rajim. Istri saya bilang, saya siap untuk dimadu. Alhamdulillah. Sarannya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Modiar. Kalau saya Gus Hafid ini jelas. Istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Mimpinya Fatimah. Apa itu Fatimah? Istri 4 satu rumah. Ah ya Allah. Saya kan bilang sama anak saya, hormati ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Anak saya tanya, ibunya berapa bah? 3. Bapaknya 1. Berarti bapak 1, ibunya harus 3. Sana kamu bilang sama bundamu. Sampai rumah istri saya masak motong-motong terong. Anak saya bilang, bunda, kata abah tadi di masjid yang harus dihormati ibu, ibu, ibu, bapak. Bapaknya 1, ibunya 3. Kenapa abah kok ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, bunda. Sana bilang abahmu. Gak jadi, saya. Saja habis mau 3 kali. Gila lu, bro. Ada nabi oleh Allah dikasih kelebihan kecerdasan. Siapa? Nabi Khidir. Maka sekarang juga ada ulama-ulama cerdas, ada Kiai Said, ada Cak Nun, ada Gus Baha. Ada nabi yang dikasih kelebihan oleh Allah ketampanan, Yusuf begitu turun Gus Miftah umpama. Langsung teriak, "Huak, huak matamu." Nabi juga ada dua, nabi yang hanya menjadi nabi toh dan nabi yang menjadi rasul. Rasul jenisnya juga ada dua, rasul yang sekedar rasul dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Siapakah yang mendapatkan gelar ulul azmi? Ada lima: Musa, Ibrahim, Nuh, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kelima ulul azmi ini, siapakah yang terbaik di antara yang terbaik? Adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana bukti kehebatan Rasulullah? Saya mau cerita. Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah namanya adalah Adam. Betul. Diciptakan di surga. Di surga itu mau ngapain saja boleh. Makanya besok anak-anak Subhanul Muslimin, saya sama Gus Hafid masuk surga, insya Allah kalian pengiringnya. Amin. Pengiringnya. Jadi saya sama Gus Hafid sama bidadari kalian hadrawan terus. Kan lumayan. Ada mau bidadari. Saya doakan ini youtuber-youtuber ini masuk surga pertama kali ya. Insya Allah berangkat masuk surga nanti habis pengajian, oke? Okay? Langsung. Walaupun di surga itu dipenuhi dengan kesenangan dan kenikmatan, tetapi Adam merasa kesepian. Kenapa? Karena Adam di surga tidak ada pasangan. Maka hei jomblo, dengarkanlah. Kalau orang sendirian itu kesepian, itu sudah sejak zaman Nabi Adam. Maka kalau kamu besok usia sampai 30 tahun mengatakan, "Sorry, aku jomblo happy kok." Berarti kamu abnormal. Nabi Adam kesepian. Tapi santai. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai saja bro, santai saja. Kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kalian harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Akhirnya Nabi Adam minta sama Allah, "Ya Allah, please kasih aku pasangan." Maka Allah kemudian berkenan memberikan pasangan kepada Adam. Siapa nama pasangan dari Nabi Adam? Allah. Salah. Istri Nabi Adam adalah Bu Adam. Bu Hafid istrinya Bu Hafid. Pak Lurah istrinya Bu Lur. Pacarnya istrinya Bure. Di surga itu peraturannya apapun boleh kecuali satu. Fala takroba hadi syajarah. Adam, Hawa, kalian ngapain aja di sini boleh kecuali satu. Jangan pernah kamu dekati pohon ini. Disinilah pintu iblis masuk. Karena memang iblis dendam kepada Adam. Iblis mulai menebarkan hoax. Maka kalau ada adik bertanya kepada saya, siapakah pembuat hoax atau hoax pertama kali? Pembuat hoax adalah iblis. Maka hari ini kalau ada orang sukanya nyebarin hoax, berarti anak cucunya iblis. Kenapa kamu ngomong iblis sambil lihat aku? Iblis bilang sama Hawa, "Wawa, kamu tahu gak kenapa pohon ini tidak boleh didekati?" Iblis mulai nebar hoax. "Kenapa iblis? Kamu mau tahu gak?" "Ya mau tahu." "Mau tahu aja apa mau tahu banget?" "Mau tahu banget." "Pohon ini dilarang didekati, kenapa?" "Karena dari semua pohon yang ada di surga, pohon ini paling enak buahnya. Hawa terprovokasi, akhirnya merayu si Adam. Maka santri putra, kamu tahu gak ada ceritanya cowok itu ngerayu, yang ada itu cowok dirayu sama cewek. Aku curiga kalau kamu suka ngerayu cewek, jangan-jangan kamu cewek. Karena hakikatnya cowok itu dirayu, cewek itu merayu. Adam dirayu oleh Hawa. Hawa bilang, Mas Adam, kok saya pengen makan buah ini? Itu gak boleh. Ini dilarang karena rasanya paling enak. Akhirnya Adam ikut-ikutan termakan Hawa. Artinya apa? Kalau ada cowok dirayu sama cewek itu gak kekeh, itu sudah dari dulu. Cowok gak tahan kalau dirayu sama cewek. Adam juga demikian. Terus gimana, Beb? Ayo dong diambil. Akhirnya apa? Adam kan gak enak, karena Adam tahu cewek itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bagian kiri. Pertanyaannya, kenapa cewek diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Jawabannya sederhana. Cewek tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Cewek tidak diciptakan dari tulang kaki, tulang kepala. Kenapa? Supaya tidak menginjak laki-laki. Tetapi cewek diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa cewek diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati? Karena pada dasarnya cewek itu suka disayangi dan dicintai. Kalau cowok gak cinta sama cewek, jangan-jangan kamu seperti pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Punya jantung tapi gak punya hati. Kok Gus Miftah pintar gombal? Iya, kan aku codot. Saya punya banyak bahasa seperti itu karena saya sering ngaji di kafe, ketemu bamba dunia malam. Kayak kemarin saya terakhir pengajian di salah satu klub terbesar di Surabaya, namanya The Boss. Saya ngaji di Surabaya, ditelepon, Gus, ini anak-anak pada kumpul, lagi dengar YouTube-nya Gus Miftah, Mbak Adem di sini. Saya pikir mereka mau pengajian. Begitu saya sampai kafe, ya Allah, sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, modelnya SDSB, semok depan, semok belakang. Ibarat mobil Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemetar. Saya begitu masuk itu, ya Allah. Cewek semuanya maju ke depan minta selfie. Saya bingung. Tengok kiri susu, kanan susu, depan susu. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Siap gak muat, siap. Yang keren Gus Abin. Saya ngaji di Doli. Preman Doli yang dulu semuanya kumpul. Ratusan preman. Mabuk, badannya penuh tato. Ada yang badannya paling besar depan sendiri. Begitu kaosnya saya buka, set, ya Allah, perutnya juga ditato. Tato apa? Beduk. Jadi perutnya udah tahu beduk ini. Saya tanya, itu tato apa bro? Beduk, pukulnya di mana? Bawahnya. Saya itu sayang dengan para pendosa, karena saya meyakini kalau mereka diarahkan pasti akan kembali kepada Tuhannya, betul? Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Akhirnya Nabi Adam mengambil buah nih, set, makan berdua. Apa yang terjadi? Fa'azallahumas syaiton. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Mereka akhirnya dibuang dari surga. Bainal masyriq wal maghrib. Antara timur dan barat. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam dibuang ke negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke negara namanya India. Berapa tahun mereka berpisah? Ada yang mengatakan 200 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun. Mereka akhirnya saling mencari. Adam berjalan dari sisi barat ke timur, mencari Siti Hawa sambil nyanyi lagu kelingan mantan. dek. Kowe biyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra ati iki, nepes aluku mili terus ning pipi. Ho ha ho e. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Malaikatnya teriak ho a ho. Nabi Adam, Nabi Siti Hawa dari arah timur mencari Adam. Berjalan bertahun-tahun gak ketemu. Akhirnya nyanyi lagu mundur alon-alon. Kalau santri ya jangan mundur alon-alon lah. Ngaji alon. Aku ngaji alon-alon. Mergo sadar aku sopo. Santri sing nakal rai sopo. Lagi kesana kemarin gak ketemu. Akhirnya Adam ingat lagu ditinggal Rabu. Ayo Le, ambiar versi selamat. Hatiku rasa miwar. Ditinggal no. Oh, ah, oh, Engkau untuk Indonesia. Adam cari Hawa gak ketemu. Hawa merasa di PHP oleh Adam. Akhirnya nyanyi lagu Kurban Janji. Terserah nyanyi keselak. Emangnya kamu tahu Kurban Janji? Tahu. Kue lungo pas aku sayang-sayangi. Tanpa pamit kue. Aku ngerti salahmu dan kau campakkan diriku tersakiti sendiri di malam itu. Syairnya saya ganti. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Cendro Dawet matamu. Semua kecantong cawet. Cawet, iya cawet. Tanpa sebab kue lungo ninggal sholat. Kamongko sholat. Tanda syukur nikmat. Elingo urip ora suwe. Ibarat koyo konseri Didi Kempot. Cindro. Ngomong cindro dawet aja. Cindro cawet. Cindro. Cendol dawet, cendol. Dawet, cendol. Dawet, cendol. Dawet, cendol. Dawet, cendol. Dawet, cendol. Dawet, cendol. Akhirnya apa? Setelah 300 tahun mereka berpisah, Nabi Adam tanpa dinyana sebelumnya, dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia mulai berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tertulis di tiang ars, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Allah waktu itu takjub dengan doanya Nabi Adam. Dari mana dia tahu nama Muhammad? Allah akhirnya bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi ingin tahu dari mana Adam tahu nama Muhammad. Hei Adam, ya Tuhan, dari mana kamu tahu nama Nabi, nama Muhammad? Dijawab oleh Adam, Tuhan, ketika engkau menciptakan jasadku, fa nafakta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Meniupkan ruh. Kamu lucu, kaget kok yang dipegang cangkemnya. Kaget itu di jantung, bro. Jantung tempatnya di dada. Kok kamu kaget yang dipegang mulutnya? Gigi itu bukan gigi tapi jantung. Iki lho, sing rupane kaya kipli. Fanafata fihi ruh. Malaikatnya haus, gak dikasih minum soalnya. Wayai. Gak usah dikasih minum, pengajiannya mau bubar, mengganti sari. Apa kata Adam? Ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, fanafata fihi ruh. Kemudian apa? Warofatu roksi. Kemudian aku mengangkat kepalaku. Aku melihat di tiang aras ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Makanya adik-adik jangan kaget kalau di masjid kenapa ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Itu adalah gambaran di tiang aras. Kok Nabi Adam, Nabi yang pertama, sudah ada Nabi Muhammad di tiang aras? Itulah kenapa kemudian Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidil Awwalina wal Akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Tuan pertama, Nur Muhammad diciptakan lebih dahulu daripada sebelum dunia seisinya. Semua nabi, 124.000 nabi, hanya bagian kecil dari Nur Muhammad. Tetapi dalam penciptaan jasadnya Nabi Muhammad yang paling terakhir kali diutus sebagai nabi terakhir. Akhirnya Nabi Adam berdoa, ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tertantum di tiang aras, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung doa Nabi Adam dijawab, Adam, selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya Nabi Adam bisa ketemu dengan istrinya gara-gara memulai doanya dengan membaca sholawat. Makanya sekarang begitu, kamu naksir cewek, selamati dulu sekarang. Ya Allah, saya pengen dapat istri seperti Via Valen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kabul. Dapat insya Allah, mpok ati. Saya kemarin santunan anak yatim sama Via Valen. Dia tanya sama, sorry, saya dengan Via Valen beda keyakinan ya. Aku yakin mau, dia yakin gak mau. Mantan. Sorry, bukan masalah itu. Aku sama Via Valen beda pemikiran. Via Valen mikir aku mikir istriku. Ini coba, mumpung ada anak-anak santri. Saya jadi ingat, gara-gara ngomong Via Valen. Bah, saya mau tanya. Apa, Nduk? Saya itu kemarin nyanyi lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Saya didemo sama orang-orang. Katanya Via Valen gak pantas nyanyi sholawat kok di panggung dangdutan. Lah pertanyaan Via Valen ke saya adalah, Gus, apa benar Din Assalam itu sholawat? Saya jawab, salah. Din Assalam itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Berarti saya nyanyikan di panggung dangdut boleh? Boleh. Sambil ngising saja boleh, saya bilang. Kamu di toilet nyanyi Din Assalam boleh, bukan sholawat kok. Gak percaya? Besok Gus Asmi di WC ngeden karo Karo ngising kila hadil mata kimasa hah itu bukan sholawat toh. Din itu artinya agama, salam itu perdamaian. Tapi memang ada, bukan lagu sholawat tidak pantas dinyanyikan di WC. Contoh man ana, itu kan kamu menghormati gurumu, jangan kamu nyanyikan di WC sambil ngising nyanyi man ana. Man ana man ana man ana laula cinta. Ambiar. Maka saya pesan kepada semuanya, mumpung ini bulan Maulid, perbanyaklah membaca sholawat. Hati-hati dengan pikiran-pikiran yang sesat. Banyak kalimatul haq yuridu biha batilun. Contohnya begini, saya di Semarang Kiai, acara Maulid Nabi, ada ustaz mengatakan begini, ketika ada anak-anak al berjanji, jangan baca al berjanji, jangan baca sholawat. Terus baca apa ustaz? Quran saja. Ditanya, kenapa harus baca Quran, gak boleh baca sholawat? Ayo, sekarang lebih bagus mana? Quran apa sholawat? Ini kan kalimatul haq yuridu biha batil. Kalimatnya ketoknya benar tapi salah. Kalau saya ikut Quran apa ikut sholawat? Baca Quran apa baca sholawat? Saya jawab, baca sholawat. Kenapa? Karena saya membaca sholawat itu perintah Al-Quran. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alannabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada lagi di Jakarta, perbandingannya lucu lagi. Ayo, sekarang enggak usah ikutan kiai, langsung dengan Quran saja. Kalau saya bilang, saya ikut kiai. Kenapa? Karena perintah mengikuti kiai itu adalah perintah Al-Qur'an. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka yang mengatakan ikut Quran saja tanpa ikut kiai, mohon maaf, kamu tahu Quran dari mana? Ada lagi orang mengatakan langsung kepada Kanjeng Nabi, enggak usah ikut-ikutan kepada kiai. Ke matamu itu lihat Kanjeng Nabi kapan? Please deh, goblok dipelihara. Ini yang namanya Joko sembong bawa golok, gak nyambung. Gak percaya sama kiai. Malah kalau di Solo Jogja itu cuma ngaji sama radio. Padahal yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Kalau ada suaranya gak ada wujudnya, namanya entut. Maka orang-orang seperti itu berarti bergurunya kepada entut. Maka Gus Miftah bikin lagu judulnya entut. Son sembore semiti masyo ta udan jero ati ono suarane ono wujude ento jenenge. Kalau gurunya entut, mondoknya di mana? Enggak mungkin di Nurul Qadim. Kalau gurunya entut, mondoknya di mana? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Yang namanya entut itu bikin fitnah. Yang entut siapa? Yang bau siapa? Maka kalau orang berguru ngajinya tidak jelas, ya mohon maaf, sukanya menyalahkan, menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Yo maklum gurune entut. Coba kalau kita lihat sejarah Ishari, dari dulu yang membuat hadroh sampai sekarang sanadnya masih nyambung. Kenapa? Karena hormat ta'ziman wa ikroman kepada para masyayikh. Orang sekarang sudah tidak mau lagi menghormati para guru, padahal di dalam kitab taklim disebutkan al ilmu bila syaikhin fasyaikhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru mbahne setan. Mbahne setan ki Jawa Timur rokah banget. Biar yang Probolinggo ana kiai kondang, Kanjeng Dimas ora taat. Sepusak-pusak pluk. 1.000, pluk 1.000.000. Coba kamu, pluk, kepet. Saya didatangi sama tamu dari Jakarta. Gus Miftah bisa menggandakan uang? Tidak bisa. Bisanya apa? Menggandakan istri. Maka malam hari ini kita bersyukur dihadiri oleh Ishari yang mereka subhanallah sanad keilmuannya nyambung sampai para guru-guru tertinggi mereka. Mudah-mudahan semua yang hadir berkat sholawat dan kehadiran Ishari insyaallah mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma. Amin. Barangkali seperti itu. Aku udah capek. Aku mau lanjut. Lanjut. Terus. Lanjut. Aku capek. Kamu yang ngomong hahe. Aku capek. Cendol cawet. Ya. Sekarang sholawatnya murni NU. Tadi kan dangdutan. Ayo bareng-bareng li, sebelum muslimin. Sholing wa sallim la iman. Salim da iman ala Muhammad. ketika Rasulullah mengatakan yusarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu besok di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya yakin kalau Anda hari ini datang ke sini karena cinta dengan Rasulullah, insya Allah besok di padang mahsyar akan kumpul bareng dengan Rasulullah. Kalau Anda ke sini karena cinta dengan para kiai, walaupun Anda tidak punya nasab kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Mambu kiai. Minimal mambu kiai. Yang paling celaka adalah mambu kiai mambu. Kalau Anda di dunia hanya mengidolakan artis dangdut, Ayu Ting Ting, Trio Macan, waspadalah. Di padang mahsyar Anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling palsu buahnya ikan bayan. Maka saya berharap mudah-mudahan keberkahan Indonesia berangkat dari Probolinggo malam hari ini. Amin Allahumma. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.